إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, maka dia harus menjalankan perkara-perkara yang menjadi konsekuensi dari dua kalimat syahadah tersebut. Maka di antara konsekuensi yang harus dia jalankan adalah dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Katakanlah, taatilah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka jika kalian berpaling, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan kita untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Yang mana masuk dalam perintah tersebut adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita beriman kepadanya dan juga mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Karena meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan ketaatan kepada keduanya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amr di antara kalian. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sangat jelas memerintahkan kita semuanya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjalankan prinsip yang semacam ini, yang merupakan konsekuensi dari ucapan dia, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan perkara yang perlu diketahui, sebagai bentuk ketaatan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulnya, dan itu adalah merupakan bukti keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah diantaranya seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mengembalikan perkara-perkara yang dia perselisihkan, perkara-perkara yang diperselisihkan, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan kepada Allah, yaitu dikembalikan kepada kitabullah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka jika kalian memperselisihkan sesuatu, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan juga kepada Rasul, yaitu kepada Kitabullah, kepada Al-Qur'an, dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika memang kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti itu lebih baik dan juga lebih bagus akibatnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan perkara-perkara yang diperselisihkan tersebut kepada Kitabullah dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkara tersebut, yaitu mengembalikan perkara yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syarat keimanan seseorang. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika memang kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada hari akhir. Mari kata oleh para ulama, hal ini menunjukkan mengembalikan kepada keduanya dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, itu adalah merupakan syarat keimanan seseorang. Dan barang siapa tidak mau mengembalikan perkara-perkara yang diperselisihkan kepada keduanya, berarti menunjukkan orang tersebut tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman yang hakiki. Akan tetapi dia beriman kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman kepada taghut, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat-ayat berikutnya. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara bukti keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah, dia tidak boleh untuk mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh untuk mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan juga maha mengetahui. Maka dalam ayat ini seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, ayat ini mengandung adab-adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul. Mengagungkannya, memuliakannya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka orang-orang yang beriman sesuai dengan kondisi mereka, yaitu sesuai dengan keimanan yang ada pada mereka, agar mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga agar mereka berjalan di belakang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tidak berucap kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengucapkannya dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini adalah merupakan prinsip yang sangat agung. Prinsip yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat tadi. Maka dalam ayat tadi juga menunjukkan kepada kita, dilarangnya kita untuk mengutamakan, mengedepankan ucapan siapapun dia di atas ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada khutbah yang pertama sudah disebutkan bahwa di antara bentuk ketaatan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya adalah dia mengembalikan perkara-perkara yang diperselisihkan kepada Kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan juga sudah disebutkan dalilnya. Maka ayat yang lainnya yang menyebutkan kita juga harus seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka demi Rabbmu, sungguh mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim yang memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka, dan mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka rasa berat, dan mereka menerima keputusan tersebut dengan sepenuhnya." Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tiga persyaratan yang jika dengan tiga persyaratan tersebut terkumpul, maka seseorang akan menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara yang dia perselisihkan. Kemudian yang kedua adalah dia tidak merasa berat terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala ataukah keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dia menerima apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tiga perkara tersebut terkumpul pada seseorang, maka berarti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan bahwasanya barang siapa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara, maka ini adalah sederajat dengan Islam. Dan seseorang tidak merasa berat terhadap keputusannya, maka ini adalah sederajat dengan iman. Sementara menerima sepenuhnya keputusan yang dihasilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah setingkat sederajat dengan ihsan. Maka barang siapa yang menyempurnakan tingkatan ini, maka berarti dia telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan yang ada dalam agama Islam ini, yaitu al-Islam, wal-iman, dan juga al-ihsan. Demikianlah seharusnya wahai kaum muslimin, prinsip yang harus dipegangi oleh kita seluruhnya. Ketika kita mendapatkan perkara-perkara yang diperselisihkan, kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakimnya, dan kita harus menerima keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah keputusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Maka bukanlah sikap yang benar, prinsip yang benar, kalau dia sudah berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia tidak mau menerima keputusannya, bahkan justru mempertentangkannya ataukah menentang keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh orang yang demikian yang menentang apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia memilih ataukah melalui jalan yang tidak dilalui oleh kaum muslimin, dia tidak mengikuti jalan-jalannya kaum muslimin, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Maka kami akan biarkan kemana dia akan berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka disebutkan oleh para ulama, pada ayat ini mengandung ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nuwallihi ma tawalla." Kami akan biarkan dia dengan kesesatannya. Kemana dia akan menyimpang, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang tersebut tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup mati hatinya dan juga seterusnya. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergelimang di dalam kesesatannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala Firmankan dalam ayat yang lainnya, falamma zahu azahallahu qulubahum, dan ketika mereka sudah menyimpang dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami membalikan hati mereka dan juga penglihatan mereka, itu dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Sebagaimana mereka sebelumnya tidak beriman, dan kami membiarkan mereka bergelimang di atas kesesatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengetahui kebenaran, akan tetapi dia tinggalkan. Setelah dia mengetahui kebenaran, dia pertentangkan dengan akalnya ataukah yang lainnya, dan dia lebih memilih kesesatan tersebut. Maka sungguh ini adalah merupakan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya orang yang seperti itu, orang yang senantiasa tidak mau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain yang dia ikuti kecuali adalah hawa nafsunya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, afara'aita man ittakhadha ilahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Yaitu setiap kali hawa nafsunya menginginkan sesuatu, dia ikuti. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala mengunci mati pendengaran dan juga hatinya, dan menjadikan adanya penutup di pandangannya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang akan memberikan petunjuk kepada dia setelah Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya? Tentunya ini adalah merupakan ancaman yang sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ayat yang lainnya yang menunjukkan betapa mengerikannya ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa takut akan ditimpa suatu fitnah ataukah ditimpa azab yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga menunjukkan adanya ancaman yang sangat mengerikan. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua ancaman. Ancaman yang pertama adalah dia akan ditimpa suatu fitnah. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya Imam Ahmad menafsirkan fitnah di situ adalah kesyirikan, dan beliau menyatakan, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi min az-zayy shay'un min az-zayy fayahlik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan bisa jadi kalau dia menolak sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dalam hatinya sedikit penyimpangan sehingga dia akan binasa, kata beliau rahimahullah. Dan ucapan beliau rahimahullah dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu kalau sudah ada penyimpangan dalam hatinya kemudian dia binasa, dikatakan oleh beliau rahimahullah, binasa di sini adalah bukan binasa badannya, bukan binasa jasadnya, akan tetapi orang tersebut binasa agamanya. Binasa agamanya tentunya lebih parah daripada binasa badannya, karena binasa badannya ini adalah akhir dari kehidupan seseorang, Semuanya akan merasakan seperti itu. Semuanya akan rusak badannya setelah dia meninggal tentunya. Adapun rusak agamanya, ini adalah merupakan perkara yang mengerikan. Karena dia akan merugi di dunia dan juga di akhirat. Wal'iyadu billah. Ini ancaman yang pertama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, au yusibahum adabun alim, ataukah dia akan ditimpa adab yang sangat pedih. Ini pun merupakan perkara yang sangat mengerikan. Di dunianya diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, binasa agamanya. Dan kita tentunya menyaksikan orang-orang yang rusak agamanya, bagaimana kehidupannya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yang berikutnya adalah diancam dengan adab yang sangat pedih. Dan ini adalah merupakan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang menunjukkan kepada kita seluruhnya. Wajibnya untuk kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Baik perintah tersebut secara langsung diperintahkan kita untuk mentaatinya. Ataukah perintah tersebut yaitu adanya larangan-larangan untuk kita menyelisihi syariat yang telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.